Kenapa pemahaman lebih berbahaya daripada kesalahan karena terjerumus terhadap hawa? Maka kita jawab, orang yang mempunyai pemahaman yang salah tidak pernah satu hari ia merasa di atas salah. Karena pemahaman itu pada hakikatnya dipelajari, kemudian ia salah, maka ia sulit untuk bertaubat. Sedangkan maksiat yang datang dari syahwat, maka semua orang yang melakukannya secara umum merasakan bahwa yang ia lakukan itu adalah pembangkangan kepada Allah. Orang yang melenceng dalam sisi pemahaman, maka adalah orang yang terjerumus dalam syubhat. Dan orang yang jatuh terhadap dosa, ke dalam dosa, karena syahwat dan hawa nafsunya, ia telah terjatuh ke dalam syahwat. Dan bahaya syubhat lebih berbahaya daripada syahwat. Contohnya, orang-orang yang berzikir tidak sesuai dengan hukum Allah, berzikir dengan cara dan bentuk dan jumlah dan kaifiyah yang tidak pernah Allah turunkan dalil kepada Rasulnya, satu detik pun dalam masa hidup mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka itu telah sedang berbuat salah. Bagaimana mereka salah sedangkan zikir itu mereka berikan waktu mereka, diri mereka, akal pikiran mereka untuk bertakarrub kepada Allah. Jadi orang yang seperti itu satu hari dia sulit mengatakan bahwa dirinya salah. Berbeda dengan seorang parewa, preman di pasar, ketika ia mengambil pelacur kemudian ia zinai dan ia bayar, maka setiap hari ia akan merasa dikejar-kejar dosa. Sehingga masyhur di karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat ahlul bid'ah dan Allah menerima taubat pelaku maksiat. Disebabkan hal ini, disebabkan sulitnya pelaku bid'ah bertaubat dan sangat mudahnya pelaku maksiat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwa bid'ah jauh lebih besar daripada maksiat. Kenapa? Karena masalahnya sulitnya ia bertaubat, mengakui kesalahan. Dan yang kedua, karena maksiat dia adalah kelemahan diri untuk melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Sedangkan bid'ah adalah kesombongan diri untuk menambah ajaran Allah dan Rasulnya. Dan dosa sombong jauh lebih besar daripada dosa kelemahan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni anak Adam yang melakukan kesalahan karena kelemahan diri. Lihatlah kesalahan Nabi Adam, Allah ampunkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi begitulah, sehingga memaspadai bid'ah, mewaspadai pemahaman-pemahaman yang melenceng dari ajaran Islam adalah hal yang sangat penting.